Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah yang dita'liq dari tahqiq oleh Syekh Malik Al-Mahdhari waffaqahullah. Sekarang kita akan memasuki 6 tanda yang baru, itu tanda khafat. Yang mana tanda khafat ini sudah kita jelaskan bahwasanya khafat itu sama jar sama saja. Al-jarru wal khafdhu kilahuma bi makna wahid. Artinya khafat dan jar dua-duanya maknanya satu. Maksudnya satu makna. Wa innamal farqu bainahuma min haitsu at-ta'bir. Hanya saja perbedaan antara keduanya dari sisi ungkapan saja. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jar itu ungkapan Ahlu Basrah, khafat itu ungkapan Ahlu Kufah. Itu ada bedanya. Wa illa kilahuma bima'na wahid. Jika tidak demikian, pada asalnya dua-duanya maknanya satu. Jer itu ya khafat, khafat itu jer. Majrur, makhfud itu sama saja. Majrurun, makhfudun, al-jarru, al-khafdu itu sama saja. Apa maksudnya ya? Nah, tanda jer, ya, tanda asal jer dengan kasrah. Qala al-mu'allif asbahullah alamatul khafdi. Tanda-tanda khafat. Sama ya dengan tanda dan jar sama aja ya. Walil khafdi salatu alamatin, untuk khafat itu ada 3 tanda. Al kasratu wahil asl, yaitu tanda yang asli adalah dengan kasrah. Wal ya'u wal fathatu wahuma na'ibatani al kasrah. Wal ya'u wal fathatu wahuma na'ibatani al kasrah. Kemudian berikutnya, naam, ya dan fathah yang mana kedua-duanya adalah pengganti daripada kasrah, berarti tanda cabang. Apa maksudnya ya? Nah, kalau tanda aslinya adalah kasrah. Qala al-mu'allif asbahullah mawadi'ul kasrah, tempat-tempat kasrah. Jadi sekarang yang dijar dengan kasrah itu di mana saja? Pada apa saja sekarang pembahasannya. Fa amal kasratu fatakunu 'alamatan lil-khafdi fi thalathati mawadi'a. Maka adapun kasrah, dia menjadi tanda khafat pada 3 tempat. Kasrah menjadi tanda khafat pada 3 tempat. Nah, ini berarti menunjukkan nanti 3 tempat ini jarnya, nah, barakallahu fikum, atau khafatnya dengan kasrah. Enggak usah bingung ya. Jar sama khafat itu sama saja. Cuman bedanya ungkapan saja. Jar itu ungkapan Ahlu Basrah, kalau khafat ungkapan Ahlu Kufah. Cara membedakannya mudah. Jar itu ada ra-nya kan? Ahlu Basrah juga ada ra-nya. Basrah ada ra-nya, jar ada ra-nya. Udah, berarti al-khafat ungkapan Ahlu Kufah, kalau al-jar ungkapan Ahlu Basrah. Sama-sama ada ra-nya. Untuk membedakannya seperti itu. Kita lihat tempat yang pertama, nahwu fil ismil mufradil munsharif, pada isim mufrad yang munsharif. Kenapa kok kita mensyaratkan isim mufrad munsharif barakallahu fikum? Dikarenakan kalau isim mufrad yang ghair munsharif, isim mufrad yang tidak menerima tanwin, itu nanti jarnya tidak dengan kasrah tapi dengan fathah. Apa maksudnya itu ya? Jadi beliau mengatakan fil ismil mufradil munsharif, pada isim mufrad yang munsharif. Apa itu munsharif? Munsharif huwa alladhi yakbal tanwin wal kasrah. Munsharif itu yang menerima tanwin dan kasrah. Jadi isim itu ada yang menerima tanwin, ada yang tidak. Yang menerima tanwin dan kasrah itulah namanya munsharif. Jadi syaratnya, sebuah isim mufrad itu dia akan dijar dengan kasrah manakala dia munsharif. Nah, manakala apa? Munsharif. Contohnya seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Nazartu ila Zaidin, aku melihat ke Zaid. Nah, ini namanya musharif karena menerima tanwin. Ini jarnya dengan kasrah. Lah kenapa majrur? Karena didahului huruf apa? Huruf jar. Setiap isim yang jatuh setelah jar pasti majrur. Kullu ismin waqa'a ba'da harfin min hurufil jarri yakunu majruran. Kullu ismin waqa'a ba'da harfin min hurufil jarri yakunu majruran. Setiap isim yang jatuh setelah salah satu huruf jar, maka pasti dia majrur. Majrur tanda asalnya dengan kasrah. Nah, ini yang namanya musharif. Nah, terus bagaimana kalau ghair musharif? Kalau isim mufrad tapi ghair musharif, tidak menerima tanwin, nanti jarnya dengan fathah. Contohnya Ahmad. Nah, dzahabtu ila Ahmad. Ini enggak boleh ila Ahmadin. Ini keliru. Karena ini keliru ini. Kenapa? Karena Ahmad enggak boleh tanwin, enggak boleh Ahmadun, enggak boleh Ahmadu. Paham ya? Ahmad ini enggak boleh Ahmadun, enggak boleh Ahmadu. Sehingga ketika dia isim mufrad tapi enggak menerima tanwin, tanda jarnya dengan fathah. Niyabatan anil kasrah, nanti ada pembahasannya. Yang jelas barakallahu fikum, kapan isim mufrad itu dijar dengan kasrah? Kalau isim mufradnya munsharif. Munsharif itu yang menerima tanwin dan kasrah. Apa masalahnya? Naam, kita lihat. Nahwu bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan. Perhatikan baik-baik di sini. Na'am barakallahu fikum. Bismi, syahidnya ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya itu majrur dengan kasrah, nampak semuanya ya enggak? Bismi majrur. Labdudillah Allah majrur. Ar-Rahmani majrur. Ar-Rahimi majrur. Kasrah enggak itu? Nah, itu namanya majrur. Naam. Ulaika ala hudan. Syahidnya hudan. Itu majrur, tuma tanda jarnya dengan apa? Kasrah muqaddarah alal alif man amidhu huriha atta'adzur li'anahu semaksur. Paham itu ya? Nah, hudan di situ dia majrur, walaupun lihatan tapi kalau di fathahnya, itu di fathah itu bukan apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, bukan alifnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Ala hudan. Nah, ala hudan. Ini kok fathah? Katanya majrur. Majrur katanya dengan kasrah. Naam, tapi kasrah itu kan enggak harus nampak. Ada kasrah yang nampak, kasrah yang tidak nampak. Ya enggak? Saya lewati kan? Harakat itu ada dua. Ada harakat zahirah, ada harakat muqaddarah itu. Jadi, jangan sampai pandangan itu harakat yang nampak terus enggak. Terkadang harakat ada yang nampak, ada yang tidak. Nah, jadi al-harakah. Nah, kan ada dua. Al-harakah. Al-zahirah sama al-harakah apa? Al-muqaddarah. Ini penting ya. Nah, harakat zahirah itu bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Nah, allati tadharu fil lafaz. Yang nampak pada lafaznya, zahirah harakatnya. Nah, kalau muqaddarah allati la tadharu fil lafaz. Oh ya, nah yang tidak nampak pada lafadznya. Contohnya apa contohnya? Itu contohnya misalkan zahabtu ilal qadi, zahabtu ilal qadi misalkan. Nah zahabtu zahabtu ilal qadi. Al qadi majrur enggak itu Muhammad? Majrur karena kenapa? Kemasukan huruf illah huruf jar. Nah sekarang kasrahnya enggak nampak kan? Ini bukan kasrah ini titik ya. Nah, kasrahnya enggak nampak kan? Nah, terus bagaimana? Berarti kasrahnya muqaddarah. Kasrahnya enggak nampak berarti kasrahnya tersembunyi. Karena muqaddarah itu alatina tadhhar fil lafadz yang tidak nampak pada lafadznya. Kalau yang nampak seperti ini. Dhahabtu ila Muhammadin. Nampak kasrahnya. Ini namanya dhahirah. Belum. Jadi bedakan harakat ada dua ya. Harakat zahirah sama harakat muqaddarah. Zahirah itu yang nampak, ini muqaddarah yang nampak. Ini aslinya seakan-akan kayak bunyi titiknya. Tapi tersembunyi gitu loh. Mana amil zuhuriha? Asfiqal. Karena isim mangkus itu nanti tidak mengalami penampakan harakat karena sebabnya fiqal. Paham soalnya ya? Berikutnya. Wa bi jam' at-taksir al-munsharif. Yang kedua pada jam' at-taksir munsharif, jam' at-taksir sudah kita lewati ya. Jamak tasir itu pengertiannya adalah madalla ala aksar minasnaini aw sanataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Jamak taksir itu adalah isim yang menunjukkan lebih dari dua, baik muzakkar maupun muannas, yang bersamaan dengan apa? Perubahan, mengalami perubahan pada bentuk mufradnya. Paham ya? Kitabun, kutubun, berubah enggak? Jamak taksir. Qalamun, aqlamun, berubah. Jamak taksir. Asadun, usudun, berubah enggak? Jamak taksir. Oh ya, jadi jamak taksir jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Nah, perubahannya itu bagaimana? Ada yang perubahannya dengan pengurangan huruf, ada yang perubahannya dengan apa? Penambahan huruf, ada yang perubahannya tidak dikurangi hurufnya tapi berubah harokatnya. Paham ya? Jadi perubahannya itu imma binaksil harfi au bizdaratil harfi au na barakallahu fikum nam bitabdil syakl. Pamnya. Jadi ada tiga. Ima dengan pengurangan huruf. Contohnya apa? Kitabun. Ada alifnya enggak itu? Ketika jamak kutubun. Dikurangi enggak? Dikurangi. Kitabun ada alifnya. Ketika jamak kutubun, alifnya mana? Dibuang. Berarti dengan pengurangan perubahannya. Dengan cara penambahan, olamun berapa huruf? 3. Olamun. Jamaknya aklamun. Ada tambahannya enggak? Nah, berarti dengan penambahan. Dengan cara enggak ditambahi, enggak dikurangi. Labi ziyadah wala bin naqs. Labi ziyadah wala bin nuqsan. Enggak ada penambahan, enggak ada pengurangan, cuman tabdil syakl. Diubah harakatnya. Asadun usudun. Asadun berapa huruf? 3 huruf. Usudun 3 huruf juga, cuman diubah harakatnya. Oh ya, jadi jamak taksir itu jamak yang mengalami perubahan pada bentuk mufradnya. Nah, perubahan tersebut dengan 3 cara tadi atau 3 bentuk tadi contohnya barakallahu fikum. Maaf insyaallah ya. Nah, macam-macam, ada yang pengurangan, ada yang penambahan, ada yang enggak dikurangi, ada yang enggak ditambahi. Oh ya, cuman diubah harakatnya. Maaf insyaallah ini. Ayo na'am. Nah, sekarang yang dikasroh tempat yang kedua itu adalah apa? Pada jamak taksir yang musharif. Ucapan musharif itu aku paham ya. Apa sih musharif itu? Musharif itu aslinya insarafa yang musharifu insirafan. Musharifun musharifan. Jadi musharif itu adalah orang yang berpaling aslinya. Nah, tapi sebuah isim dikatakan musharif karena dia berpaling dari tanwin. Paham ya? Nah, seperti ini. Ada laki-laki namanya Usama. Usamatun atau Usamatu? Tanwin enggak? Enggak tanwin ya. Kenapa enggak tanwin antum? Usamatu atau Usamatun? Bacanya. Tanwin enggak? Enggak tanwin. Apa kaidahnya? Nama laki-laki yang ada nama khususnya. Maka naam, ini namanya isim mufrad dan ghairu musharif namanya. Usama berapa orang? Satu orang, tapi ghairu musharif karena enggak menerima tanwin. Kaidahnya apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, kaidahnya adalah apa? Adalah jami' asma'ir rijal al-makhthumah bi ta'in marbutatin la yajuzu tanwinuha. Itu kaidahnya ya. Seluruh nama lelaki, ya apa lafaznya nanti ya? Jami'u asma'ir rijal al-makhthumah bi ta'in marbutatin ghairu musharifah atau la yajuzu tanwinuha. Ya, seluruh nah barakallahu fikum nama-nama lelaki yang diakhiri dengan tak marbutah enggak boleh menanwinnya. Pastikan sudah Usamatu, Ubadatu, Talhatu, ya enggak? Enggak boleh Talhatun, enggak boleh. Paham? Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kaidah-kaidah seperti itu penting sekali dikiaskan nanti bisa dikiaskan. Naam. Ya seperti ini namanya apa isim mufrad yang ghairu musharif. Nah, di sana ada jamak taksir yang ghairu musharif. Yang kita bahas sekarang adalah jamak taksir yang dijar dengan apa? Kasrah, yaitu manakala mungsharif. Manakala apa? Mungsharif. Tapi kalau ghair mungsharif tidak boleh ditanwin. Nah, nanti bisa dicek lagi pada artikel yang kita kumpulkan itu ya, masalah ghair mungsharif. Nah, ismuladin yang sharif ya, masalah ismuladin sharif bisa dilihat dari pada artikel itu kalau mau dikuatkan lagi. Karena apa? Karena semuanya insyaallah taala kaidahnya ada sana. Nah, secara globalnya ada. Nah, kita lihat di sini, yang kedua adalah pada jamak taksir yang musharif, jamak taksir yang menerima tanwin. Itulah nanti dijar dengan kasrah. Kita lihat contohnya. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Naam. Bagi para lelaki mendapatkan bagian dari apa yang mereka naam atau mereka usahakan atau mereka upayakan. Lirrijali syahidnya. Lirrijali rijal jamak enggak? Jamak taksir. Rajulun rijalun. Tanwinnya menerima kan? Berarti dijarnya dengan kasrah. Nah terus mafhumnya kalau enggak nerima tanwin bagaimana? Jarnya dengan apa? Tanda jarnya dengan fathah. Masuk dalam ismul ladzina yang sharif, isim yang tidak menerima tanwin itu kalau dijar tandanya dengan fathah. Contohnya yang jamak taksir yang ghairu musharif. Masjidun jamaknya apa? Masajidun. Masajidun. Perhatikan ini jamak taksir ini. Cuman tidak menerima tanwin karena ada kaedahnya. Kaedahnya apa ingat enggak? Dhahabtu ila masajid. Dhahabtu ila masajid. Apa? Naam, aku pergi ke masjid. Mana? Ini. Jarnya dengan apa? Fathah pada jarnya. Majrur dia. Bukannya mansub, bukan karena ada huruf jar. Ingat-ingat setiap isim yang jatuh setelah huruf jar pasti majrur, enggak boleh bilang mansub, ini fathah mansub keliru. Berarti dia enggak paham kalau dibilang ini mansub. Ini majrur. Kenapa majrur? Didahului huruf jar itu ila. Cuman masadif ini kenapa kok dijadikan fathah? Karena dia adalah ismu nabilah yang sharif isim yang tidak boleh tanwin. Kenapa kok enggak boleh tanwin? Ada sebabnya. Sebabnya kenapa enggak boleh tanwin? Ingat enggak? Hah? Bismillah ungkapkan aja. Kenapa? Apa? Setiap isim yang setimbang dengan atau ya, maka tidak boleh di. Naam barakallahu fiikum, ingat ya. Nam kullu ismin 'ala wazn mafa'ilu aw mafa'ilu la yajuzu tanwinuhu. Ini kaidah penting itu. Setiap isim yang setimbang dengan mafa'il atau mafa'ilu maka enggak boleh tanwin. Masajidu sama dengan mafa'ilu? Sama. Paham ya? Nafidatun nawafidhu. Ya. Misbahun masabihu mafa'ilu. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Rafidah rawafidhu. Ya, rafidah rawafidhu. Jadi perlu perhatikan ini ya. Nah, jadi masajid di sini dia jamak taksir. Cuma dijar dengan fathah. Kenapa? Karena dia adalah jamak taksir yang ghairu musharif. Paham ya? Adapun jamak taksir yang munsharif dijar dengan kasrah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Berikutnya tempat yang ketiga adalah wa bijam'il mu'annats salim wa ma humil 'alaih. Yang ketiga yang dijar dengan kasrah adalah jamak mu'annats salim dan yang diikutkan dengannya. Wa ma humil 'alaih itu artinya apa? Wa ma ulhiqa bihi dan yang diikutkan dengannya. Nah, sekarang kita perhatikan di situ. Jamak mu'annats salim kenapa kok enggak dikasih munsharif? Limadha lam yuqayyid al-mu'allifu rahimahullah qawlahu nam fi jam'il mu'annats salim bil munsharif. Kenapa mu'allif tidak menambahkan ikatan pada ucapan beliau yaitu pada jamak mu'annats salim munsharif? Kenapa enggak dikasih dengan munsharif? Li'anna jam'al mu'annats salima la yakunu illa munsharifan. Karena jamak mu'annats salim itu tidak terjadi kecuali munsharif. Jadi enggak ada jamak mu'annats salim yang ghairu munsharif. Semuanya munsharif. Munsharif itu yang menerima tanwin dan kasrah. Munsharif itu yang menerima tanwin dan kasrah. Naam. Itu perlu perhatikan itu. Beda sama jamak taksir, beda dengan isim mufrad. Kenapa? Karena isim mufrad itu ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Jamak taksir itu ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Adapun jamak mu'annats salim enggak perlu dikasih munsharif lagi. Kenapa enggak perlu? Karena jamak mu'annats salim semuanya apa? Munsharif. Paham ya? Munsharif itu bayangannya itu munsharif itu menerima tanwin dan kasrah. Jangan tanwin saja. Ya, karena terkadang ada yang nam tidak tanwin tapi dia munsharif. Paham ya? Karena menerima kasrah. Naam. Pengertiannya sudah kita lewati ya. Jamak mu'annats salim majzumi bi alifin wa ta'in mazidatain, yaitu sebuah isim yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Kemudian mulhaq bi jamak mu'annats salim itu maksudnya isim yang diikutkan seperti jamak mu'annats salim. Bentuknya persis seperti jamak mu'annats salim, bentuknya persis seperti jamak mu'annats salim, tapi bukan jamak mu'annats salim. Tapi bukan jamak mu'annats salim. Naam. Kita lihat nahu wa kullil mu'minati. Al mu'minati di situ majrur. Lah kok majrur kenapa? Didahului huruf jar yaitu lam. Lil mu'minati. Majrurnya dengan apa tanda jarnya? Nambil kasrah zahirah atau majrurnya dengan kasratun zahiratun li'annahu jam'ul mu'annats salim. Apa maksudnya ya? Berikutnya, wa marattu bi ulatil ahmal dan aku berjalan dengan para wanita yang hamil. Marattu bi ulatil ahmal dengan para wanita yang hamil. Ulat, ulat itu maknanya zawat. Ya, maksudnya adalah para wanita yang memiliki kandungan. Berarti kan otomatis kan dikatakan globalnya adalah wanita yang hamilan itu. Ewa. Nah, syahidnya ulat gitu. Bi ulati, ulati dengan mu'minati sama enggak bentuknya? Sama. Ulatun mu'minatun. Tapi apakah ulat di sini dikatakan jamak mu'annats salim? Tidak. Nah, terus apa? Mulhaq bi jamak mu'annats salim. Dia diikutkan seperti jamak mu'annats salim karena tidak terpenuhi syaratnya. Syaratnya apa di antaranya? Syaratnya jamak mu'annats salim harus punya mufrad mu'minatun. Mufradnya mu'minatun. Muslimatun mufradnya muslimatun. Nah, ini ulatun mufradnya apa? Enggak ada mufradnya ulatun itu enggak ada. Paham ya? Ya seperti itu wujudnya ulatun terus yang itu. Sehingga ulatun di sini bukan jamak muannats salim tapi mulhaq bi jamak muannats salim. Naam, kullu ma dha'a 'ala surati jam'il muannats salim walam yastawfi syurutah. Setiap yang datang bentuknya persis seperti jamak muannats salim tapi tidak terpenuhi syaratnya, itu mulhaq namanya. Naam, syahidnya ulati itu majrur dengan naam wa barakallahu fikum dengan tandanya dengan kasrah. Oh ya, yang mungkin dia jar adalah ba'nya di situ, ba' huruf jar. Naam. Paham salah ya? Berarti kita selesaikan yang di jar dengan kasrah itu pada tiga tempat saja. Pada al-ismu, al-mufrad, al-munsharif. Yang kedua, jamut taksir, al-munsharif. Yang ketiga adalah pada jam'i mu'anas salim. Dan juga mulhaq bijama' mu'anas salim. Adapun mu'allif memberikan ikatan. Memberikan ikatan dengan mungsharif pada jamak taksir dan isim mufrad karena kedua-duanya yaitu isim mufrad dan jamak taksir itu ada yang mungsharif dan ada yang ghairu mungsharif, sedangkan yang dijar dengan kasrah adalah isim mufrad dan jamak taksir yang mungsharif. Adapun kalau jamak taksir dan isim mufrad yang ghairu mungsharif, jarnya tidak dengan kasrah tapi dengan fathah. Nah, berikutnya qala al-muallif rahimahullah. Nah, qala al-muallif asbahullah niyabatul ya'i al kasrah. Sekarang masuk pada tanda jar yang ditandai atau tandanya dengan ya, pengganti daripada kasrah. Karena tanda asal jar dengan apa tadi? Kasrah. Nah, ini sama penggantinya. Sekarang kita masuknya apa? Yang dijar dengan ya, pengganti daripada kasrah. Qala al mu'allif tabahullah wa ammal ya'u fatakunu 'alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Dan adapun ya, maka dia menjadi tanda khafat, tanda jar sama saja. Khafat sama jar sama saja ya. Naam. Fi salatati mawadhi'a pada tiga tempat. Ia itu menjadi tanda jar, menjadi tanda khafat pada tiga tempat. Pertama, fil asma'i sittah. Pertama pada isim-isim yang enam. Apa saja itu asma'i sittah? Asma'i sittah. Malin terus hanuk bang ya. Nah, abuka akhuka hamuki fuka tu malin hanuk itu asma sittah. Nah, itu nanti asma sittah kalau pas jar dijar dengan ya niyabatan al-kasrah. Niyabatan al-kasrah. Contohnya nahmu irzi'u ila abikum syahidnya abi. Ngam. Karena apa? Karena abuka termasuk asma sittah. Rafa'in wawu nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya, ja'a abuka ra'aitu abaka maratu bi abika. Irji'u fi'lu amrin mabniun ala harfin nun la mahala lahu min al-i'rab wal waw dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi ma'na raf'in fa'il wal alif al-fariqah ila harfu jarrin mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Abi ismun majrurun bi ila wa 'alamatu jarrihi al-ya' niyabatan 'anil kasrati li'annahu min al-asma'i sittah wa huwa mudhaf wal kaf Naam ahsan tabal mim. Naam alamatul jam'. Paham tidak ya? Cara i'rabnya seperti itu. Semuanya ada di bawah itu bisa dilihat sendiri dan bisa dihafal sendiri. Naam. Berikutnya. Syahidnya apa? Abi jarnya dapat tangannya tandanya dengan ya. Naam. Kama amintukum ala akhihi. Sama. Akhihi syahidnya. Akhih majrur. Kenapa majrur? Didahului huruf jar yaitu ala. Tanda jarnya dengan apa? Ya, niyabatan al-kasrah li'anahu min al-asma' sittah. Wa marartu bihamiki wa fiki wa hanik. Ini semuanya dijar dengan ya semuanya. Paham ya? Alamatu jarrihi al-ya niyabatan 'anil kasrah. Naam. Wal jari bil qurba, wal jari bil qurba. Di masuk pada dhumalin. Ya enggak? Cuman kalau untuk masalah dhu syaratnya dua. Antakuna dhu bi ma'na sahib. Harus maknanya sahib. Jadi sini wal jari sahibil qurba. Ini dhamma takdirnya. Wal jari sahibil qurba dan tetangga nam yang memiliki kedekatan. Namnya na barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Dil qurba syaitnya itu. Dhi termasuk apa? Asma' sittah. Ja'a dhu malin, ra'aitu dha malin, marartu bi dhi malin. Seperti itu. Naam. Wal jari dil qurba syaitnya dhi itu majrur. Tanda jalan yang ya niabatan kasrah li anahu min al-asma sittah wa mudhaf al-qurba mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf. Majrurun bil bil mudhaf. Kenapa? Kok enggak majrurun bil idhafah? Ya'anna mudhaf amil lafzi wal idhafah amil ma'nawi. Al-qa'idah amil lafzi aku amil ma'nawi. Naam, karena mudhaf itu amil lafzi, kuat sekali itu loh. Sedangkan idhafah amil ma'nawi. Kaidahnya al-amilul lafzi aqwa minal amil ma'nawi. Amil lafzi itu lebih kuat daripada amil ma'nawi. Sehingga antum mengelapnya mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf, bukan majrurun bil idhafah. Naam. Yang berikutnya, yang tempat yang ketiga barakallahu fikum, atau yang berikutnya itu tempat yang kedua, wa fil musanna. Wa ma humil alaihi musanna dan juga mulhaq bil musanna dijar dengan apa? Dijar dengan ya niyabatan anil kasrah. Nanti kalau sudah lewat pembahasan asal bab ma'rifati alamatil i'rab yang selembarannya dimutkinkan ya, selembaran itu. Nah, yang selembaran dulu pernah difotokopi dimutkinkan. Dan lihat di sini. Nahwu hatta ablugha majma'al bahraini. Bahraini musanna, mufradnya bahrun, lautan. Bahraini berarti dua lautan, seakan-akan itu kan. Nah, barakallahu fikum. Emang bahraini, nah ini sekarang majrur karena posisinya di situ sebagai mudhafun ilaih. Tanda jarinya dengan apa? Ya niyabatan anil kasrah wan nun. Wan nun bahraini wan nun. Apa? Kasrah. Wan nun. Apa? Wan nun. Iwadun Iwadun an mufradihi. Paham ya? An-nun iwadun an barakallahu fikum iwadun an mufradihi. Jadi nun itu pengganti dari mufradnya. Paham itu ya? Na barakallahu fikum. Iwadun tanwin ya. Iwadun tanwin fi mufradihi. Iwadun tanwin fi mufradihi nunnya itu. Naam. Berikutnya, wa marartu bisnaini ya. Isnaini ini bukan musanna tapi bentuknya persis. Berarti apa namanya? Bentuknya bukan musanna tapi persis. Arabnya apa namanya tadi? Apa namanya? Tahu enggak? Apa namanya? Tahu enggak? Atau mulhaq. Namanya mulhaq. Mulhaq itu yang diikutkan seperti musanna. Nah, mulhaq itu yang disebutkan seperti musanna. Isnaini, bahraini, mirip kan? Nah, tapi isnaini enggak punya mufrad. Bentuknya persis, i'rabnya sama, tapi dia enggak punya mufrad, enggak ada isnun isnun. Tapi kalau bahraini ada, bahrun wa bahrun. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Sehingga isnaini adalah mulhaq bil musanna majrurun. Naam bil ba wa alamatu jarhi al ya niyabatan al kasrati lana mulhaq bil musanna. Wasnataini sama, isnataini juga sama. I'rabnya sama ya, majrur dia ya dengan ya tandanya. Yang ketiga, wa fi jam'il mudzakkar salim wa ma humil alaihi. Yang dijar dengan ya yang ketiga adalah pada jamak mudzakkar salim dan mulhaq bil jamak mudzakkar salim. Ayo, kita lihat. Nahwu kullil mu'minin. Al-mu'minin di situ majrur karena kemasukan lam huruf jar itu lam tersebut. Majrurun bil lam wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan 'anil kasrati la'annahu jam' mudzakkar salim. Wan nun 'iwadun 'anil tanwin fi mufradihi. Berikutnya, fi fa'it'amu 60 miskina. Perhatikan, fa'it'amu 60, it'am mudhaf, 60 mudhafun ilaih. Paham ya? Mudhafun ilaih. Majrurun bil mudhaf wa alamatu jarhi al ya niyabatan anil kasrah li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ingat-ingat, bilangan yang puluhan dari mulai dari 20 sampai 90 itu semuanya mulhaq bi jam' mudzakkar salim. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Semua itu apa? Mulhaq bi jam' mudzakkar salim, persis dengan muslimun. Persis kan? 20 muslimuna, 30 muslimuna. Bentuknya persis tapi tidak terpenuhi syaratnya. Oleh karena itu, naam bukan jam mudzakkar salim tetapi mulhaq bi jam' mudzakkar salim. Naam. Miskina sebagai miskina di situ, miskinannya sebagai apa di situ barakallahu fikum? Nah, sebagai tamyiz. Miskina sebagai tamyiz. Naam. Apa maksudnya ya? Karena jatuh setelah adat atau bilangan. Iya enggak? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Paham belum ini? Jadi, nah, yang dijar dengan Nah, ya itu ada tiga tempat, pada asma sitah, musanna, dan jamak mudzakkar salim. Itu yang dijar dengan ya. Kemudian satu lagi, niyabatul fathati anil kasrah sekarang. Sekarang yang dijar dengan fathah pengganti dari kasrah. Sudah kita lewati tadi kan? Yang dijar dengan fathah itu adalah ismul adillah yang sharif. Paham ya? Ismul adillah yang sharif baik mufrad maupun jamak. Mufrad maupun jamak kalau itu enggak boleh tanwin, maka itu nanti jarnya dengan apa? Fathah. Niyabatan al-kasrah. Saya dhahabtu ila Ahmad. Nah, barakallahu fikum atau nah barakallahu fikum contoh yang lain misalkan jalastu inda atau jalastu inda Safiyata. Nama perempuan semuanya tanwin. Naam. Atau dhahabtu ma'a Ibrahim. Seperti itu. Naam, ada jalan dengan fathah semuanya. Kita lihat wa ammal fathatu fatakunu alamatan al-khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Niyabatul fathah al-kasrah. Fathah itu menjadi pengganti dari kasrah. Naam. Kita lihat adapun fathah dia menjadi tanda khafat, tanda jar untuk ismi alladhi la yansarif. Apa itu ismi alladhi la yansarif? Al-ismu alladhi la yansarif huwal ismu alladhi la yaqbal tanwin wal kasrah. Ya enggak? Ismi alladhi la yansarif apa tadi? Naam, huwa alladhi la yaqbal wal ismu alladhi la yaqbal tanwin wal kasrah. Isim yang tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasrah itu namanya ismu alladhi la yansarif. Rinciannya panjang sekali, cuman globalnya nanti akan kita lewatin di sini semuanya. Sudah kita lewati dalam jurumnya kan? Naam. Mufradan kana baik itu isim mufrad, kita lihat nahwu wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail. Dan kami telah memberikan wahyu, telah mewahyukan kepada Ibrahim dan Ismail. Nah, Ibrahim naam dan Ismailah di situ tidak boleh tanwin. Oleh karena itu walaupun kemasukan ila, dia tetap apa? Jarnya tidak dengan kasrah tapi dengan fathah karena dia ismul ladzi yang sharif. Sebabnya apa enggak tanwin, Ahmama? Apa kaidahnya untuk Ibrahim Ismail? Tanwin enggak itu? Kenapa enggak tanwin? Tidak nama para nabi. Semua. Semua nama para nabi. Ya. Ya apa? Yang pakai kaidah yang sering kita sebutkan aja. Semua nama para nabi, apa? Tidak boleh. Ya, kecuali. Sun syamlahu. Sun syamlahu. Jadi, jami asma'il anbiya ghair musarifah illa sittah. Caranya. Seluruh nama-nama para nabi itu enggak boleh ditanwin kecuali enam. Kecuali enam saja, paham ya? Terkumpul pada ucapan sun syamlahu, sun syamlahu, sun syamlahu, sun syamlahu. Sadnya salihun, tanwin enggak? Nah, nunnya nuhun, tanwin. Sinnya su'aibun. Mimnya Muhammadun. Lamnya siapa? Lutun. Haknya? Lutun. Dahnya dah. Enam ini tanwin. Sisanya enggak boleh tanwin. Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Ya'qubu. Semuanya. Namanya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Ismailu. Nah, ini terkumpul pada ini. Sun syamlahu. Sun syamlahu. Jagalah persatuannya sun syamlahu. Paham ya? Nah, sun itu kan dari sonaya sunu. Sonaya sunu sun fi'il amrnya. Nah, syam syamlahu berarti jagalah persatuannya. Paham ya? Atau jagalah ikatannya sama aja. Nah, yang jelas enam ini tidak boleh di enam ini ditanwin, sisanya tidak boleh ditanwin. Mahum. Nah, Salihun, Nuhun, Shu'aibun, Muhammadun, Lutun, Hudun. Paham ya? Nah, jadi ini masuk enggak? Ibrahim, Ismail enggak masuk di sini berarti tidak boleh tanwin. Sudah selesai. Ya enggak? Nah, berikutnya, fahayyu bi ahsana minha. Fahayyu bi ahsana minha. Ini masalah cara menjawab salam. Ketika ada orang memberikan salam penghormatan kepada kita, karena salam penghormatan kaum muslimin itu salam. Wa idha huyyitu bi tahiyyatin fahayyu bi ahsaninha urudduha. Artinya, apabila mereka atau apabila kalian diberikan salam penghormatan dengan sebuah salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau seperti yang semula, dikembalikan seperti semula. Assalamualaikum waalaikumsalam. Boleh gitu? Boleh lebih baik lagi. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus berarti kan? Lebih sempurna lagi. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu maksudnya. Atau dibalikkan seperti semula. Assalamualaikum waalaikumsalam. Cukup enggak? Cukup. Nah, syahidnya sini. Fahayyu bi ahsana. Fahayyu bi ahsana minha. Ahsana itu kan ada ba sebelumnya. Huruf jar itu kan seharusnya bi ahsanin. Tapi kenapa ahsana? Karena memang isim itu tidak menerima tanwin. Karena ini ilahnya apa ilahnya? Ada alamiah? Al-wasfiyah. Ilahnya adalah al-wasfiyah ma'am wazan fi'il. Dia adalah sifat mengikuti timbangan fi'il. Sifat yang mengikuti timbangan fi'il itu af'alu. Ahsanu af'alu. Paham ya? Adapun Ahmad. Ahmad tidak tanwin karena dia mengikuti timbangan fi'il. Nama tapi. Al-alamiyah ma'am wazan fi'il. Paham ya? Nam Ahmadu af'alu. Jadi setiap nama yang mengikuti timbangan fi'il tidak boleh ditanwin. Yazidu. Namanya siapa? Yazid namanya. Berarti Yazidu. Karena ngikutin bahan yaf'ilu. Yazidu yaf'ilu. Lah kok bisa? Yazidu yaf'ilu kok bisa? Padahal gak cocok. Kita katakan aslinya Yazidu. Aslinya apa? Yazidu. Akhirnya dalam ilmu sharaf kan diproses yang namanya seperti itu. Diproses ya. Nah, barakallahu fikum. Sekedar mengulang lagi. Nah, Yazidu. Yazid. Nah, barakallahu fikum. Ini enggak tanwin, timbangannya Pak yaf'ilu. Timbangannya yaf'ilu. Kalau kita telusuri enggak cocok enggak? Enggak cocok kan kalau lafadznya Pak. Karena aslinya ini adalah yazidu. Nah, sekarang cocok enggak kalau yazidu? Cocok. Nah. Yazidu. Yaf'ilu. Cocok kan? Nah, diproses melalui ilmu sharaf, paham ya? Ada menjadi Yazid ini melalui apa? Melalui kejadian-kejadian yang perlu diperhatikan. Kejadian pertama apa? Namanya nakal. Nakal itu perpindahan harokat. Zai ini huruf sahih atau huruf illah? Zai. Zai. Zai. Az-zai. Zai ini huruf sahih atau huruf illah? Huruf sahih. Ya, huruf apa? Nah, yang berhak mendapatkan harokat huruf apa? Huruf sahih akan dinakal. Dinakal diubah harokatnya. Sudah dipindah harokatnya. Jadi apa? Yazidu kembali ke ini. Timbangannya aslinya Yazidu. Sudah selesai urusan. Paham ya? Nah, jadi semuanya itu ada keterkaitan antara ilmu sharaf dengan ilmu nahwu. Karena ilmu sharaf dan ilmu nahwu itu bagaikan apa? Dua sayap burung yang apa? Yang tidak akan terpisahkan karena burung tidak bisa terbang dengan satu sayap. Paham ya? Sehingga nahwu harus diiringi dengan sharaf. Kalau cuma nahwu saja tanpa sharaf kurang. Kalau sharaf saja tanpa nahwu enggak bisa baca kitab gundul. Kalau sharaf tok tanpa nahwu. Tapi kalau nahwu tok tanpa sharaf bisa baca kitab gundul tapi kurang. Paham ya? Oleh karena itu harus terpenuhi dua-duanya, nahwu dan sharaf. Nah, barakallahu fikum perlu dipelajari secara ya barakallahu fikum dan bersamaan atau setelahnya intinya saling melengkapi itu. Nah, tunda aja ya insyaallah taala kita selesaikan besok pada pertemuan yang berikutnya mengenai ismul ladzi lan sharaf penjabaran secara globalnya. Nah, barakallahu fikum, walaupun nanti akan kita lewati, cuman besok insyaallah kita sebutkan. Paham salah ya? Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.